أي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat yang teramat banyak. Dan termasuk kenikmatan yang kita rasakan, dan ini merupakan nikmat yang agung, adalah nikmat kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, kita masih mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, untuk kita melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yaitu sholat. Dan kemudian kita lanjutkan dengan kita duduk di majelis ilmu, yang ini juga merupakan satu amalan yang mulia, satu amalan yang agung, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyatakan bahwa seorang yang berkumpul di salah satu masjid, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah akan turun kepadanya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian orang tersebut, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dinaungi oleh para malaikat. Karena di antara malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala adalah malaikat yang mereka bertugas untuk berkeliling mencari majalis zikir, mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kemudian kalau mereka mendapati majelis ilmu, mereka akan mengatakan kepada yang lainnya, kemarilah untuk mendapatkan, untuk kalian menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu tersebut. Dan tentunya ini adalah satu keutamaan yang kita berharap, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meraih keutamaan tersebut. Kemudian kita juga bersyukur atau berterima kasih kepada Ta'mir Masjid Al-Kautsar ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa pelajaran terkait dengan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, yaitu adab-adab bertetangga. Yang mana kita akan mengambil dari tulisan, diantaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yang berjudul Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah Wa Qarraratha Syari'ah, hak-hak yang diseru oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat yang mulia. Kaum muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari kebaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam ini, adalah bahwasanya agama Islam itu agama yang senantiasa menjaga keadilan. Dan agama Islam itu adalah agama yang menganjurkan kepada pemeluknya untuk memberikan kepada masing-masing orang yang memiliki hak sesuai dengan haknya. Dan termasuk hak-hak yang harus diperhatikan di dalam Islam ini adalah hak bertetangga. Karena tetangga di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang agung. Dan bahkan karena agungnya kedudukan atau hak seorang tetangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menggandengkan peribadatan kepada Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian juga diikuti dengan berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jamb wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini perintah yang paling utama, perintah yang paling agung adalah perintah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diikuti setelahnya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini hak yang paling besar setelah kita menunaikan haknya Allah dan Rasul, yaitu hak kedua orang tua. Kemudian juga kita diperintahkan di dalam ayat tersebut untuk kita berbuat baik kepada karib kerabat. Kepada karib kerabat kita. Demikian pula kepada anak-anak yatim. Kepada orang-orang miskin. Dan juga kepada tetangga, baik yang dekat ataupun yang jauh. Dan ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada tetangga. Lalu siapakah yang dimaksud dengan tetangga? Mungkin kita semuanya sudah paham. Iya, yang dimaksud tetangga itu siapa? Disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, al-jaru huwal qaribu minka fil manzil. Tetangga itu adalah seorang yang rumahnya itu dekat dengan rumahmu. Ini tetangga. Jadi tetangga kita berarti orang-orang yang berada di dekat kita, ya. Ke samping kiri, kanan, depan, ya. Itu namanya tetangga, orang-orang yang rumahnya dekat dengan kita. Walahu haqqun kabirun 'alaik. Dan tetangga tersebut memiliki hak yang besar atasmu. Fa in kana qariban minka fin nasab wa huwa muslimun falahu thalathatu huquq. Dan tetangga ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jika dia adalah seorang yang dekat, hubungannya juga dekat secara nasab, secara garis keturunan. Dia tetangga kita dan juga masih saudara kita dalam nasab. Dan dia juga adalah seorang muslim. Iya. Maka dia memiliki tiga hak yang harus ditunaikan oleh kita. Yang pertama, hak bertetangga. Yang kedua, hak kerabat. Karena dia masih saudara. Dan yang ketiga, hak Islam. Karena dia sebagai seorang muslim. Jadi yang pertama, tetangga yang masih memiliki hubungan, ya, saudara, hubungan kerabat. Dan dia seorang muslim. Berarti tiga hak yang harus ditunaikan. Hak karena dia sebagai seorang tetangga. Yang kedua, hak karena dia sebagai kerabat. Dan yang ketiga, hak karena dia sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, wa in kana musliman wa laisa biqaribin fin nasab falahu haqqan. Kalau tetangga tersebut dia seorang muslim, namun tidak ada hubungan kerabat dengan kita, berarti dia hanya punya dua hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama hak Islam, atau yang pertama hak tetangga, dan yang kedua hak dia sebagai seorang muslim. Hak tetangga harus kita tunaikan, hak dia sebagai seorang muslim juga harus kita tunaikan. Kemudian yang ketiga, in kana qariban wa laysa bi muslimin falahu haqqan. Dan yang ketiga, ternyata tetangga kita tersebut adalah dia memiliki kekerabatan dengan kita, namun ternyata dia bukan seorang muslim, berarti non muslim. Ya mungkin saja kan di antara kerabat kita ada yang non muslim. Dan dia tetangga kita, rumahnya itu dekat dengan kita. Maka dia pun memiliki dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak kerabat. Adapun hak Islam tidak ada karena dia bukan orang muslim ya. Karena dia non muslim. Kemudian yang terakhir di sini, wa in kana ba'idan ghairu muslimin falahu haqqun wahid. Dan kalau dia bukan kerabat kita, bukan pula seorang muslim, tapi rumahnya dengan dekat dengan kita, berarti dia hanya punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Jadi walaupun dia non muslim, walaupun dia bukan kerabat kita, tapi kalau rumahnya dekat dengan kita dan masih dikategorikan sebagai tetangga, dia masih punya hak, yaitu hak sebagai tetangga. Demikianlah keindahan daripada syariat Islam. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hak-hak dari masing-masing orang yang memiliki hak. Dan tentunya apabila hak-hak ini ditunaikan, niscaya akan terwujud satu kehidupan bermasyarakat yang nyaman, yang harmonis, yang damai. Namun sayang, di mana di zaman sekarang ini bermunculan kelompok-kelompok yang justru mereka itu merusak nama Islam, menjadikan manusia itu lari dan takut ketika mereka mendalami agama Islam. Sebutlah mereka kelompok orang-orang yang suka membuat keonaran. Mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan, pengeboman-pengeboman, dan yang semisalnya. Dan mereka menisbatkan apa yang mereka lakukan itu kepada Islam. Padahal Islam tidaklah demikian. Justru Islam itu adalah agama yang mulia. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menunaikan kepada orang-orang yang memilih hak sesuai dengan haknya masing-masing. Termasuk apa yang kita bahas pada malam hari ini, hak bertetangga. Sehingga apabila masing-masing dari pemeluk Islam itu mereka mengamalkan ajaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, niscaya akan menjadi harum nama Islam ini. Niscaya manusia akan tertarik kepada Islam ini. Namun disayangkan, akibat ulah sekelompok dari orang tersebut tadi, justru membuat lari manusia daripada Islam. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa hak-hak yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita? Atau adab-adab apa yang harus kita jaga di dalam kita bertetangga? Tentunya apabila kita mau mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara ini, kita akan mendapatkan bimbingan yang mulia dari syariat Islam ini, yang indah ini, terkait dengan adab-adab yang harus dilakukan, harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap tetangganya. Di antara hak-hak tetangga yang harus ditunaikan, yang pertama adalah ayyuhsina ilaihi bimastata'a minal mali wal jahi wa naf. Hendaklah seorang itu berbuat baik semampu dia, semaksimal kemampuannya untuk berbuat baik kepada tetangganya. Baik dengan cara dia memberikan harta yang dia miliki kepada tetangganya yang membutuhkan, atau dia berbuat baik dengan kedudukan yang dia miliki, atau dengan yang lainnya, sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada tetangga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man kana aw khairul jiran indallahi khairuhum li jarih." Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Dikatakan tetangga yang paling baik di sisi Allah itu ketika dia bisa menjadi seorang yang terbaik kepada tetangganya. Dia mau melaksanakan atau mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik dengan cara dia memberikan materi atau yang lainnya dari sesuatu yang memberikan manfaat. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dari dua hadis ini tentunya cukup bagi kita untuk kita bisa memahami bahwa Islam itu memerintahkan kepada kita semuanya untuk kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dengan perbuatan-perbuatan baik yang ma'ruf, yang dikenal di masyarakat kita. Dan tentunya hal itu tidak melanggar syariat. Seperti dengan cara memberikan bantuan, memberikan hadiah, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan dari tetangga-tetangga kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika beliau menyembelih seekor kambing. Wa qala li ahlihi, kemudian berkata kepada keluarganya, "Ahdaitum li jari al-yahudi?" Apakah kalian telah memberikan hadiah kepada tetanggaku seorang Yahudi? Jadi ketika itu sahabat Abdullah bin Umar punya tetangga seorang Yahudi. Yahudi berarti ini bukan Muslim, ya non Muslim. Namun demikian beliau mengingatkan kepada keluarganya, orang Yahudi tetangga kita itu sudah diberi bagian ataukah belum? Kemudian beliau mengatakan, "Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril itu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga." Terus menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu nantinya akan menjadi ahli waris. Ya. Yang namanya ahli waris, ya tentunya adalah orang-orang yang memiliki hubungan apa? Kekerabatan keluargaan. Ya. Kalau tetangga tidak, ya kecuali tetangga yang memang dia punya hubungan kerabat. Karena begitu seringnya malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pun beliau mengatakan, "Hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Tetangga itu pun akan mewarisi nantinya. Demikianlah apa yang telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ketika beliau menyembelih seekor kambing, ternyata masih iya memiliki perhatian kepada tetangganya seorang Yahudi, bukan seorang Muslim, bukan seorang Yahudi. Naam. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza tubakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpesan kepada Abu Dzar, pesan beliau yang ini termasuk berbuat baik kepada tetangga. Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak masakan yang berkuah, maka hendaklah perbanyaklah airnya, dan kemudian ya, jangan lupa bagi-bagikan kepada tetangga. Ini termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah taqdimul hadaya ilaihi, memberikan hadiah. Ya walaupun hanya masakan berkuah, misalkan kita memasak sop atau yang semisalnya, perbanyak airnya kemudian dibagi tetangganya. Ya, jangan cuma dikasih apanya, iya, dibagi tapi hanya baunya saja. Wah, siapa ini yang memasak masakan baunya sedap sekali, cuma dapat baunya saja. Ya, demikianlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan tentunya ini pun merupakan pelajaran untuk kita semuanya, di mana kita dianjurkan untuk kita memperhatikan kepada tetangga kita. Ketika kita memasak sesuatu, jangan lupa tetangga kita, kita beri bagian. Ya walaupun tidak mesti harus masakan yang mewah, yang enak, bukan. Di sini disebutkan perbanyak airnya. Ya. Namun jangan kemudian akhirnya dikasih airnya saja, ya yang wajar ya, kalau kita memberikan sesuatu yang wajar. Walaupun kalau memang kita tidak bisa memberikan sesuatu yang banyak, sesuatu yang menurut manusia itu bernilai, tidak mengapa kita memberikan sesuatu yang ya walaupun hanya mungkin ya sepotong kue atau yang semisalnya, atau sesuatu yang sedikit yang manusia itu sebenarnya tidak, itu pemberian yang sangat remeh. Tapi tidak boleh kita meremehkan pemberian tersebut, karena yang seperti itu tetap akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang seperti itu akan dapat apa? Mengakrabkan hubungan pertetanggaan. Apalagi kalau tetangga tersebut adalah masih kerabat kita. Apalagi kalau tetangga tersebut adalah seorang muslim. Tentunya hak-haknya harus kita tunaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada kaum wanita, ya nisa al muslimat, wahai kaum muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai kaum wanita muslimah, janganlah salah seorang tetangga ya itu meremehkan kepada tetangganya satu pemberian, walaupun hanya sekedar firsana syatin. Ya, firsan itu kaki kambing yang paling bawah, namanya apa itu Pak? Dengkil ya, nun sewu, bahasa Jawanya itu dengkil. Yang namanya dengkil kan dagingnya sedikit sekali ya. Ya, bisa dikatakan cuman tulang sama kulit saja. Ya. Ini remeh, tapi kata Rasulullah jangan diremehkan yang seperti itu. Ya, sebenarnya bukan besar kecilnya pemberian ya. Tetapi di sana itu ada apa? Ada wujud perhatian ya. Walhamdulillah ketika kita bisa memberikan yang banyak, memberikan sesuatu yang banyak, yang bagus, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak ya jangan meremehkan. Karena setiap kebaikan itu tetap akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaklah kita semuanya menjadi seorang yang senantiasa kita mau berbagi dengan tetangga kita, dan kita menjadi seorang yang mau untuk memberikan hadiah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kenapa kita kok dianjurkan untuk saling memberikan hadiah, memberikan satu pemberian? Karena fa'inal hadiah tajlibul mawaddah wa tuzilul adawah. Yang namanya hadiah, walaupun hadiah itu sedikit kecil nilainya, tapi hal itu akan dapat menjadikan ya seorang itu saling mencintai. dan juga akan menghilangkan permusuhan. Nah, ini bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diamalkan oleh para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajmain, untuk memberikan satu pemberian kepada tetangganya walaupun pemberian itu bersifat sesuatu yang remeh, namun kita tidak boleh meremehkannya. Ini yang pertama. Hak yang pertama adalah kita berbuat baik dengan sesuatu yang kita miliki, dengan apa yang kita mampu kepada tetangga kita. Kemudian yang berikutnya di antara hak kepada tetangga adalah ayakuffal anhul adza alqauli wal fi'li. Hendaklah kita menahan diri. Jangan sampai kita itu menyakiti tetangga, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Iya. Jadi tidak boleh kita mengganggu tetangga kita, menyakiti tetangga kita dengan ucapan kita ataupun perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Beliau bersumpah dengan nama Allah 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qalu, para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapakah orang yang tidak beriman itu tadi wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekannya. Yaitu seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Maka faman la ya'manu jaruhu syarrahu falaysa bimu'minin wala yadkhulul jannah. Maka barang siapa yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguan orang tersebut, dia bukanlah seorang mukmin dan dia tidak masuk ke dalam al-jannah. Ini harus kita perhatikan. Di samping yang pertama, kita harus berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa memberikan kebaikan, memberikan faedah, memberikan manfaat kepada tetangga kita dengan harta, dengan ucapan, dengan sesuatu yang pokoknya itu bermanfaat. Yang kedua, harus kita berupaya untuk kita menjaga diri kita, jangan sampai kita itu menyakiti tetangga kita, baik dengan lisan kita, dengan ucapan-ucapan kita, ataupun dengan perbuatan kita. Namun sayang, disebutkan oleh Syekh di sini, wa katsirun minan nas al-an la yahtamuna bihaqqil jiwar. Banyak di antara manusia di zaman sekarang ini yang mereka itu tidak memperhatikan hak-hak bertetangga. Wala ya'manu jiranuhum min syururihim. Dan tetangga itu tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Naam, fatarahum daiman fi niza'in ma'ahum. Maka kita bisa melihat seseorang dengan tetangganya itu senantiasa berselisih, cekcok ya, terus seperti itu ya, tidak harmonis hubungannya. Nah, saling bermusuhan, saling menyakiti dengan ucapan dan perbuatan. Ya, ini sesuatu yang terjadi. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, dan mungkin kita sering mendengar. Ya, tidak jarang tetangga itu, ya dia berbuat sesuatu yang melampaui batas kepada tetangganya. Dan mungkin kita pun pernah mendengar adanya, ya, pembunuhan yang justru dilakukan oleh, ternyata pelakunya itu siapa? Tetangganya sendiri. Karena sebab mungkin dia merasa tersinggung dengan ucapannya, tersinggung dengan perbuatannya, dia membalas dendam. Yang bukan hanya dengan membalas dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya, sampai tingkat kepada menghilangkan nyawa. Wal'iyadu billah. Ini karena sebab dia tidak memperhatikan hak-hak di dalam bertetangga, etika di dalam bertetangga. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita baca tadi mengancam kita semuanya. Ya. Ancamannya berat, yaitu ditiadakan keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah sebanyak 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Diucapkan oleh beliau 3 kali. Diulang-ulang seperti itu. Siapa? Ternyata dia adalah seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Maka dari itu hendaklah kita semuanya berupaya untuk bisa menjadi seorang yang menenangkan hati tetangga kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Jangan sampai tetangga kita itu merasa terganggu dengan perbuatan kita, dengan lisan kita. Dicontohkan di sini oleh Syekh, ya, di antara bentuk yang bisa mengganggu tetangga kita mungkin, ya, suatu ketika tetangga kita itu mungkin sedang sakit, ternyata kita malah memutar mungkin radio atau bahkan televisi dengan suara yang begitu keras sehingga tetangga kita itu terganggu. Lah, yang seperti ini termasuk ya perkara yang dilarang, yang tidak boleh kita melakukannya. Ya. Kalau memang kita membutuhkan, ya cukup kita dengarkan untuk diri kita saja. Jangan sampai keluar. Apalagi kalau sampai tingkatnya sudah mengganggu kepada tetangga kita, ini adalah termasuk perbuatan zalim. Ini termasuk perbuatan yang bisa mengganggu tetangga kita, yang hendaklah kita harus menjauhinya, harus menghindarinya. Naam. Kemudian juga di antara hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan etika bertetangga kita adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan ketika kita memiliki tetangga, tentunya kan tidak hanya satu atau dua, mungkin kan banyak tetangga. Ya, mungkin kita ingin berniat untuk memberikan satu pemberian. Lah qadarullah mungkin kita hanya punyanya sedikit. Punyanya itu apa? Sedikit. Kalau kita bagi untuk seluruh tetangga kita, tidak mencukupi. Lalu kira-kira bagaimana? Kita mau memberikan kepada siapa? Ya. Ini pun ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhu anha, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya pernah berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali jarain, saya punya dua orang tetangga, fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapakah dari kedua tetangga itu saya memberikan hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada Aisyah, ila aqrubihima minka baban, kamu berikan hadiah kepada yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Jadi yang paling dekat dengan kita, pintu rumahnya itu yang kita lebih dahulukan. Kalau ternyata memang kita mau memberikan satu pemberian yang tidak mencukupi untuk semuanya, iya ya, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dekat. Sehingga tidak kita melewati yang jauh dikasih, yang dekat malah tidak dikasih, ya. Jadi bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dekat dengan kita. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya apabila kita bisa mengamalkan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi terkait dengan hak-hak bertetangga, maka niscaya akan terbentuklah ya kehidupan bermasyarakat bertetangga yang damai, yang tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan di antara tetangga kita. Tidak ada saling mendengki. Ya. Ketika tetangganya itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tetangga yang lain menjadi, oh iya, menjadi panas ya, bahasa kita panas. Ya. Tetangganya beli kulkas, ini langsung, wah, bagaimana caranya supaya bisa beli? Ya. Sampai menuntut kepada suaminya misalkan untuk dia membeli, atau sampai mengatakan kata-kata yang tidak pantas, wah, oh, itu paling utang atau semisalnya gitu. Ini karena dia tidak faham syariat Islam yang mulia. Bagaimana syariat membimbing etika bertetangga. Hendaklah kita semuanya berbuat baik kepada tetangga dan juga menahan diri jangan sampai menyakiti apa? Tetangga kita. Baik dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita yang mana diancam dengan ancaman yang berat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam jannah seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak merasa aman dari gangguannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam. Ini ancaman yang berat, tidak akan masuk ke dalam jannah. Maka dari hadis-hadis ini, dalilun ala tahrimil udwan alal jar. Terdapat dalil haramnya memusuhi tetangga. Ya. Haramnya memusuhi apa? Tetangga. Sawa'un kana dzalika bil qawli awil fi'li. Baik itu permusuhannya itu dilakukan dengan ucapan-ucapan yang mengganggu tetangga kita, yang menyakitkan hati tetangga kita, atau dengan perbuatan. Iya. Maka hendaklah yang seperti itu ditinggalkan. Karena yang seperti itu la yahillu lahu, tidak halal. Tidak boleh kita itu melakukan yang demikian. Demikian pula pernah diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang seorang yang berselisih ya, antara dia dan tetangganya ketika dia hendak mengairi kebunnya ya, mengairi kebunnya itu harus melalui kebun daripada saudaranya atau tetangganya ini. Namun tetangganya itu tidak rela. Hanya untuk lewat air, air saja itu tidak terima. Padahal ketika air melewati kebunnya tersebut, dia pun bisa mengambil apa? Manfaat. Maka kemudian keduanya berselisih, akhirnya kasusnya sampai kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian beliau mengatakan, wallahi lain mana'athu la ajriyannahu ala batnika. Aw lain mana'athu la ajriyannahu ala batnik. Kalau kamu tetap menghalangi, tidak boleh ya kebunmu dilalui air untuk mengairi ya kebun daripada tetanggamu, niscaya akan aku alirkan melalui perutmu. Demikian ancaman yang keras dari siapa? Umar ibnul Khattab. Ini yang menunjukkan bahwa hendaklah kita itu berlapang dada. Ya, misalkan kita ternyata memiliki halaman rumah, di situ buat lewat tetangga kita, ya tidak apa-apa silahkan. Ya. Yang penting tidak mengganggu. Jangan kita kemudian, oh ini tanah saya kok, langsung dipagar, tidak boleh lewat sini. Ya. Ini tentunya perkara yang tidak baik. Dan kita sebagai tetangga yang misalkan kita memakai fasilitas daripada tetangga kita, hendaklah kita menjaga. Menjaga anak-anak kita jangan sampai merusak mungkin tanaman-tanaman yang ada di kebun. Iya, di depan rumah tetangga kita. Ya semuanya saling menjaga. Menjaga hak-hak daripada tetangga kita. Maka dengan kita terus berupaya untuk bisa menjaga hak-hak tetangga kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita semuanya kelapangan, ketentraman di dalam hidup kita bertetangga. Dan kembali lagi bahwa tetangga itu adalah seorang yang dekat dengan kita, rumahnya, walaupun ternyata dia bukan seorang muslim, tetap dia memiliki hak yang harus kita tunaikan, yaitu hak dalam kita bertetangga. Sudah masuk Islam. Ya, dikarenakan waktu sholat isya telah tiba, maka kita cukupkan semoga apa yang sedikit ini dapat memberikan pelajaran dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.